sallallahu radhiyallahu taala anhum, bab yang ke-48. Yang berbunyi bab khiyarin nas. Babu khiyarin nas, bab manusia-manusia yang paling baik. Manusia-manusia yang terbaik. Sebenarnya ini bab diletakkan setelah penjelasan tentang suku-suku yang utama, suku-suku yang memiliki kemuliaan, sebagai catatan bahwa suku, kabilah, ya, marga atau yang lain-lainnya dari pembeda antara satu bahagian, satu bahagian manusia dengan yang lain, atau bangsa, negara, darah, keturunan, bukanlah sebagai standar kemuliaan, bukanlah semata-mata menjadi standar kemuliaan. Standar kemuliaan dalam Islam adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu bertakwa kepada Allah dan tingkat ketakwaannya luar biasa tingginya, maka dia adalah manusia termulia meskipun dari sisi suku, bangsa, bahasa dan juga kekayaan dan harta tidak memiliki apa-apa, tetap dia adalah seorang yang termulia dalam tinjauan agama. Dan ini kita sudah mengetahui pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inilah hubungan antara bab yang sekarang dengan bab-bab yang sebelumnya. Di sini disebut manusia-manusia. Tidak ada suku di sana, tidak ada bangsa, tidak ada bahasa, tidak ada harta, tetapi yang ditujukan adalah manusia. Manusia-manusia termulia atau manusia-manusia pilihan, terjemahannya di sini yaitu nanti kalau memang dia menjadi manusia yang bertakwa bila didukung oleh suku yang baik, maka dia menjadi manusia yang baik. Apalagi sesuainya antara suku dengan ketakwaannya, dengan kebaikannya, dengan pengetahuannya terhadap agama, penerapannya terhadap tuntunan agama, maka dia manusia terbaik. Kita baca hadis yang pertama. Ya, kita sudah berlebih dua hadis dari nomor kitab, ya. Nomor kitab 6401. Sementara kita 6403. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس مآدنا kata Nabi, تجدون الناس مآدنا فخياروهم في الجاهلية khiyaruhum fil islami idza faqihu, fa khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islami idza faqihu wa tajiduna min khairin nasi fi hadzal amri akrahuhum lahu qabla an yaqa'a fihi wa tajiduna min shirarin nasi dzal wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ya. Nabi SAW menjelaskan pembahagian atau pembagian-pembagian manusia di luar suku, di luar ras, darah, keturunan, bangsa, bahasa, warna kulit. Nabi SAW menjelaskan tentang dasarnya orang baik, maka dimanapun tetap menjadi orang baik. Ya. Bila mana di masa jahiliyah dia memang dasarnya baik, ketika dia masuk Islam dia akan menjadi terbaik. Ya, menjadi yang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa jahiliyah memang orangnya sudah baik. Ya. Orang yang baik jauh dari glamornya kehidupan jahiliyah. Pemuda-pemuda jahiliyah glamor. Ya. Hidup semaunya. Ya. Berpora-pora dengan kekayaan, pesta dengan minuman-minuman yang memabukkan, wanita-wanita. Kehidupan jahiliyah yang dari sisi sosialnya seperti itu. Ya. Seperti itu. Tetapi yang baik ketika itu juga akan ketika dia masuk Islam menjadi yang terbaik. Makanya di antara kemuliaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang dijelaskan dalam biografinya, tidak pernah sujud sekalipun kepada berhala. Ya. Dan tidak seteguk khamar pun diminumnya. Sama dengan Nabi SAW. Seteguk khamar pun tidak pernah masuk ke tenggorokannya. Padahal dia minuman biasa. Tetapi bagi orang yang bawaannya orang yang baik, tentu akan berpikir bahwa ini bukan minuman yang menyehatkan, minuman yang memberikan manfaat. Maka dia tidak pernah minum khamar. Di masa jahiliyah, tentunya di dalam Islam, kalau bawaan orangnya seperti itu, tentu akan menjadi manusia terbaik dan benar ya, manusia terbaik. Manusia termulia setelah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam radhiyallahu ta'ala. Ini maksud awal dari hadis ini. Makanya Nabi di pangkal hadis mengatakan tajidunan nasa ma'adin. Ini kaidahnya. Kalian akan mendapati manusia itu ma'adin, memiliki dasar-dasar. Hasil bumi ini apa namanya, barang tambang emas ya, barang-barang tambang ini memiliki kan tingkat-tingkat kualitasnya berbeda-beda ya, kualitasnya. Bila manusia itu seperti itu pula, sama-sama manusia semuanya tapi kualitasnya berbeda ya. Antara satu dengan yang lain kualitasnya berbeda. Antara Abu Bakar dengan yang lain-lainnya di masa jahiliyah berbeda. Dia memiliki ma'din, umpama barang tambang. Yang satu jenis saja berbeda-beda kualitasnya. Begitulah manusia. Begitu manusia. Makanya di antara orang-orang yang tidak beriman pun itu tingkatan mereka tidak sama. Ya, tidak sama. Kemuliaan mereka pun dari sisi manusia, ya, bawaan sifat baiknya itu tidak sama. Ada orang yang kafir yang bejatnya luar biasa, yang bejatnya luar biasa, dan ada orang kafir yang baiknya luar biasa. Nah, itu yang ma'din tadi. Ketika yang baik ini disentuh oleh hidayah, tidak akan mungkin hidayah memperburuknya. Tidak akan mungkin dia semakin buruk setelah mendapat hidayah. Ya, tidak akan mungkin. Kecuali kalau banyak orang mengeluhkan ketika ada orang-orang yang hijrah, yang di sebelum hijrahnya bawaannya orang baik, sikapnya baik, akhlaknya baik. Tetapi setelah mulai hijrah, dalam tanda petik ya, ketika dia sudah mulai sibuk mengaji agama, mulai menerapkannya, ada perubahan dari sisi akhlaknya. Ini yang keliru, bukan hidayahnya yang keliru, tetapi cara mendalami hidayah atau bentuk hidayah yang dia dapatkan itu juga berbeda. Terkadang ketika dia masuk ke sebuah hidayah, ternyata komunitas yang dia masuki adalah komunitas yang memang sikapnya keras, bawaannya keras, dakwahnya konfrontasi, sikapnya dengan merasa bahwa di atas kebenaran, maka semua ditentang. Maka orang yang masuk ke dalam komunitas ini tentu akan, yang walau awalnya dia orang yang sangat lemah lembut, pasti semakin keras. Yang setiap hari dipaparkan kepadanya adalah memperbincangkan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, menilai si anlan, si anlan, si anu, si anu. Maka dia akan, yang lambat laun dia akan merasa dia yang paling baik, dia yang paling mulia, dia yang paling sempurna. Nah, kemudian ketika dia melihat orang lain, dia melihat orang lain semuanya salah. Ini akan membuat hati semakin keras, walau dari awalnya dari orang yang lemah lembut. Ini keliru. Ya, ini hijrah yang keliru. Hidayah itu tidak akan mengeraskan hati, tidak akan membuat orang itu bersikap keras. Memang dalam agama kita ada di antara tuntunnya sikap keras, tapi bukan itu satu-satunya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan kepada Nabi, mengabarkan, mengingatkan Nabi sebuah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau bukan kena rahmat, ya, yang dengan rahmat yang Allah berikan kepadamu, maka kamu berlemah lembut dengan mereka. Ini nikmat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Sikap lihinnya dalam berdakwah dengan siapapun juga. Andai kata engkau menjadi orang yang faddan ghalidhal qalbi, orang yang kasar dan keras hati, maka orang akan pergi darimu. Lam faddu min hawli. Nabi SAW demikian. Tetapi ada saatnya Nabi tegas. Ya. Ada saatnya Nabi tegas. Dan ketegasan ini dituntun oleh agama, bukan dari sikap. Agama yang menuntun, yang menetapkan kapan dia tegas, tuntunan agama, bukan bawaan sikap, bukan bawaan sikap, tapi agama yang menuntunnya. Di saat ini engkau harus tegas, dan di saat-saat yang lain engkau harus berlemah lembut. Makanya Nabi SAW ketika memberikan pesan kepada dua da'i yang dikirimnya ke Yaman, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, kata Nabi SAW, yassira wala tu'assira. Ini pokok-pokok dakwah yang diajarkan Nabi. Berilah kemudahan dan jangan mempersulit. Yassira, beri kemudahan dan jangan mempersulit. Wala tu'assira. Maksudnya apa? Maksudnya selagi ada dua pilihan, dan kedua pilihan ini tidak bertentangan dengan agama, maka pilihlah yang termudah. Selama tidak mengandung dosa, dan itu yang dikabarkan oleh Aisyah tentang Nabi. Ma khuyra Rasulullah SAW bainal amraini illa wakhtara aisarahuma. Tidaklah Nabi diberi pilihan yang dua, kecuali dia memilih yang paling mudah. Malam yakun ithman, selama yang dipilihnya itu bukan dosa. Jadi memang memilih yang mudah itu keluar dari zona dosa. Kalau seandainya ada unsur dosa, maka ini bukan pilihan yang baik. Karena dosa itu adalah kesulitan, bukan kemudahan. Tidak ada dosa yang mudah. Dosa itu konsekuensinya susah. apapun dosanya, konsekuensinya susah, akan menyempitkan hati, menjauhkan kita langkah demi langkah dari Allah. Setiap dosa akan meneteskan tetesan di dalam kalbu kita, tetesan hitam. Bila terus diulang-ulang akan bertambah tetesannya, tetesannya, tetesannya, tetesannya, sehingga dia melingkupi dan menyelimuti kalbu. Bila mana terus lagi dosa dilakukan, maka akan dia menyelimuti lapisan kedua dan bisa menjadi ran, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali tidak, justru di dalam kalbu mereka ada ran. Ran itu adalah selimut yang menyelimuti tadi. Adalah kabut yang menyelimuti kalbu, sehingga kalau sudah terselimuti kalbu, dia tidak bisa mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Mana hidayah dan mana dolalah. Mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Ya. Tidak akan bisa dia mengenal, karena sudah diselimuti. Nabi SAW mengumpamakan wadah yang tertelungkup. Ya. Wadah yang ditelungkupkan, kalkuzi mujakhia, seperti wadah yang ditelungkupkan. Gelas, cerek, cangkir, apapun wadah. Kalau sudah ada tertelungkup, maka sama sekali dia tidak mampu lagi menerima tampungan apa-apa. Dituangkan air sebanyak-banyaknya, dia tidak akan bisa menampung karena dia tertelungkup. Begitu pula lah kalbu kalau sudah ran. Ya. Jadi ketika ada dua pilihan, selama tidak ada unsur dosa, maka Nabi pasti memilih yang termudah. Kemudian Nabi berpesan kepada mereka berdua, basyira wa la tunaffira, berilah kabar gembira, buatlah orang bahagia, buatlah orang menerima, dan jangan sampai engkau membuat orang mental, membuat orang lari. Wala tunafira. Yang pertama dengan ilmu, benarkan ilmu, sampaikan ilmu yang benar, bukan tujuannya mengumpulkan orang, walau bertentangan dengan ilmu. Ini juga salah. Ketika tujuannya adalah mengumpulkan orang banyak, bagaimana orang suka, itu saja. Prinsipnya bagaimana orang suka, walau bertentangan dengan agama, walau keluar dari jalur agama. Ini bukan juga dakwah Nabi SAW. Dakwah Nabi, hidayah ini memang sudah indah. Hidayah memang sudah indah. Tidak akan mungkin hidayah ini tidak indah. Dia sudah indah. Cuma ketika manusia sudah diselimuti oleh kebodohan, sudah hidup turun-temurun dengan kesalahan, mereka melihat hidayah itu susah. Mereka memandang hidayah itu bencana. Maka sikap seorang da'i bagaimana mengemas hidayah itu menjadi indah. Bukan yang sesat dibungkus dengan indah. Karena yang sesat juga bisa dibungkus dengan indah. Kesesatan sampai sekarang ini, ya, syirik saja bisa dibungkus dengan indah oleh iblis. Syirik yang membawa manusia ke neraka dan mengekalkan ke neraka, dikemas dengan baik, dibungkus dengan baik, sehingga orang menerimanya. Di masa Nabi Nuh, dibungkus kesyirikan itu dengan modus, dengan bungkusan mencintai orang saleh. Sekarang ini juga penyimpangan dalam beragama, ya, untuk mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikemas dengan mencintai ahlul bait. Kemasannya, benderanya cinta ahlul bait. Padahal kesesatan, padahal penyimpangan. Makanya kembali kita kepada pesan Nabi tadi, berilah kabar gembira, buat orang tertarik, dan jangan sampai membuat orang lari. Catatannya apa? Bukan yang hidayah itu dirobah-robah, di otak-atik, ya, sehingga orang suka. Tidak, hidayah tetap hidayah. Lalu, kalau memang hidayah itu indah, kenapa orang tidak suka? Itu tadi. Setan membuat mereka tidak suka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengelilingi surga itu dengan sesuatu yang tidak disukai. huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikitari, dikelilingi. Ya, dengan sesuatu yang tidak disukai. Sementara neraka, huffatil an-naru bisyahawat. Semua di sekitar neraka itu sesuatu yang disukai oleh manusia. Ya. Begitulah sunnatullah dan itulah ujiannya. Makanya yang memang berhak masuk surga tentu orang-orang yang bersusah-susah. Ya. Yang masuk neraka memang orang yang suka berleha-leha. Yang suka bersantai-santai, yang mengikuti hawa nafsu semata. Ini bagaimana manusia itu bawaannya, sikap awalnya, sikap baiknya itu berbeda-beda. Ada orang yang asal usulnya memang dari keluarga yang baik, dari generasi atau garis keturunan orang-orang yang baik, ya, orang-orang yang bijaksana. Nah, bila mana sikap seperti itu disentuh oleh hidayah, maka sama dengan atau akan menghasilkan keindahan di atas keindahan. An-nasu tajidun nasa ma'adin. Makanya asal kualitas emas misalnya yang memang asalnya terbaik, maka ketika disentuh dengan pengolahan yang baik, maka dia menjadi emas yang luar biasa. Benih tanaman-tanaman yang memang asalnya baik, maka bila mana disentuh dengan perhatian yang baik oleh petaninya, maka menghasilkan yang baik. Tapi sekalipun benihnya yang unggul, bibitnya unggul, tapi sentuhan untuk pengolahannya tidak baik, untuk dia tidak menghasilkan atau tidak? Dia menghasilkan bisa jadi, tetapi tidak menghasilkan dengan hasil yang memuaskan. Nah, begitulah perumpamaannya. Jadi manusia ini akan engkau dapati seperti bibit-bibit unggul tadi. Nah, bila mana disentuh oleh hidayah, maka khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam. Di masa jahiliyah bibitnya sudah unggul, maka di saat Islam pun dia menjadi yang unggul. Ya. Fa khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil Islam, idza faqihu. Idza faqihu. Ini kata An-Nawawi, ay saru fuqaha'a wa ulama'a. Jadi mereka nanti ketika dia masuk Islam, karena memang bibitnya sudah unggul ketika jahiliyah, orang yang istimewa ketika masuk menerima hidayah, maka dia akan menjadi orang yang istimewa pula. Ya, akan dicetak oleh hidayah, oleh petunjuk, oleh Islam, menjadi orang-orang yang termulia. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, keutamaannya, kemuliaannya bukan semata-mata disebabkan oleh banyaknya ibadah. Kata para ulama ini, mulianya Abu Bakar Siddiq bukan disebabkan oleh banyaknya ibadah dan ketaatannya. Bukan karena banyaknya sedekahnya, banyak sholatnya, banyaknya puasanya. Dan itu memang sudah dia miliki. Itu dia memang dia miliki. Bukan tidak ada dia. Bahkan dia yang terbanyak ibadahnya. Yang paling banyak ibadahnya. Yang menunjukkan dia ahli ibadah adalah sebuah hadis Nabi SAW. Seperti sekarang ini. Habis sholat subuh Nabi bertanya, man asbaha minkumul yawma sha'iman? Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Ini yang ditanya bukan kita, ditanya para sahabat. Di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada dan yang lain-lainnya, manusia-manusia termulia. Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Habis subuh. Abu Bakar mengatakan, ana. Dia bukan, tentu pasti bukan untuk berbangga, karena dia, Nabi membutuhkan jawaban. Kemudian Nabi bertanya lagi, man tabi'a minkumul yawma janazatan? Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Subhanallah, orang yang memang ma'din tadi, yang bibitnya unggul, tidak ada, selalu di hadapannya itu terbuka segala macam kebaikan. Di hadapan dia sekarang memandang berjalan ke depan, itu semuanya pintu kebaikan nampak jelas di depan matanya. Sehingga dia tinggal memilih-milih. Kalau kita kan kalau tidak diajak, tidak diingatkan, tidak nampak oleh kita kebaikan. Susah untuk mengerjakan kebaikan. Bahkan sekalipun diseret ke surga, susah. Ya. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya ada orang-orang yang bukan ma'din ini, ketika dibawa ke surga diseret dengan rantai. Saking susahnya dibawa ke surga, harus diseret dengan rantai, baru dia mau. Ya. Tetapi ada yang ma'din tadi, di depannya itu nampak semua. Dia tinggal memilih mana yang terbaik. Makanya sebelum subuh, Abu Bakar sudah mengiringi dan mengantarkan jenazah. Ya. Kemudian Nabi Abu Bakar mengatakan saya. Kemudian Nabi mengatakan, man ada minkumul yawma maridhan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi atau menjenguk orang sakit? Tidak ada yang menunjuk kecuali Abu Bakar. Baru subuh, belum jam 10 pagi. Baru sampai subuh. Bayangkan kalau sampai zuhur. Bayangkan kalau sampai asar. Bayangkan kalau sudah sampai maghrib. Sekian banyak di hadapannya kebaikan yang dia tinggal memilihnya. Itu yang ma'din. Itu yang ma'adin tadi. Karena bibitnya unggul, produksi keimanannya, tinggal dia memilih mana yang terbaik. Makanya ketika dia kumpulkan 4 kebaikan, ya, hari itu, kata Nabi SAW, majtama'na, 4 kebaikan, saya ragu satu lagi apa, majtama'at fimri'in, majtama'na fimri'in illa dakhal al-jannah. Tidaklah 4 sifat atau perbuatan tadi berkumpul pada satu orang, kecuali dia atau melainkan dia masuk surga. Itu Abu Bakar. Memang dia ahli ibadah, banyak ketaatan, tetapi kata ulama, mulianya Abu Bakar bukan semata-mata dengan banyaknya ibadah. Tetapi yang sangat istimewa yang tadi, yang masalah ma'din ini, unggul bibitnya. Makanya ketika dia berilmu, ilmunya itu benar-benar bersih. Setengah jam dia belajar dari Nabi, yang lain juga setengah jam. Tetapi produksi pemahaman ilmunya, pengembangan cakrawalanya itu jauh dari yang lain. Karena bibitnya memang unggul. Hasil dari setengah jam yang sama-sama semuanya mendapatkan, hasil dari Abu Bakar ini berbeda. Dan luar biasa. Yang kejadian yang sangat luar biasa adalah di tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Ketika perjanjian Hudaybiyah. Ini menunjukkan bahwa dia adalah ma'din. Semua para sahabat, kita yakin para sahabat manusia-manusia yang mulia, yang utama, yang berpikir cemerlang, ya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Tetapi dalam kondisi tertentu, sifat manusianya pasti ada. Kalau sudah masuk ke dalam masalah perasaan, maka mereka pasti akan merasa sebagai manusia, merasa tersiksa, terhina, rendah sebagai manusia. Makanya setelah mereka sudah tidak berhasil umrah, padahal perjalanan sudah 400 kilo lebih mereka telah tempuh dari Madinah untuk umrah. Tidak membawa senjata kecuali perlengkapan perjalanan saja. Mereka sedang berihram. Diperiksa bawaan mereka, tidak ada pedang yang lebih kecuali hanya bekal dalam perjalanan. Tidak ada pedang yang lebih. Biasanya kalau untuk perang, orang bawa pedang lebih. Kenapa? Kalau patah satu ada gantinya. Ini bukan untuk perang. Jelas mereka memakai pakaian ihram. Tetapi mereka tidak dibenarkan untuk masuk kota Mekah oleh pihak Quraisy. Kecewa atau tidak? Kalau 1-2 kilo perjalanan tidak apa, mungkin tidak apa-apa. Yuk balik, kita pulang lagi. Ini ratusan kilo. Perjalanan yang susah. Tidak jadi umrah padahal mereka sangat rindu untuk umrah. Padahal dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan itu di dalam surat Al-Fath itu. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Allah menjanjikan bahwa Allah akan menepati mimpi nabinya bahwa kalian akan masuk ke Mekah itu dalam keadaan aman, dalam keadaan membotakkan kepala dan mencukur rambut. So, Nabi menafsirkan umrah dan mereka meminta langsung. Takwil mimpi tadi mereka minta langsung. Dan Nabi memenuhi permintaan mereka karena memang mereka sudah rindu. Ternyata rindu mereka tidak terobati. dan bahkan diselimuti oleh kekecewaan karena mereka tidak bisa masuk. Kalau masih 200 kilo mereka tidak jadi, mungkin bisa jadi mereka menerima. Ini sudah sampai di Mekah, hampir masuk Mekah, tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah perjanjian ditulis di tanda tangannya oleh Nabi, yang isi perjanjiannya menyudutkan kaum muslimin. Sudahlah terjadi umrah, umrah diganti tahun depan, dan kita dalam keadaan gencatan senjata 10 tahun ke depan. Kemudian barang siapa yang datang ke kota Madinah dari orang Mekah yang masuk Islam, maka pihak Madinah tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima. Sementara yang balik dari penduduk Madinah yang murtad dari Madinah ke Mekah, maka pihak Mekah siap menerima. Ditandatangani oleh Nabi. Perubahan nama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman mereka tidak mau menerima, dirubah lagi. Kemudian min Muhammadin Rasulillah. Ya, hadza ma qada bihi Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Mereka tidak mau kata Rasulullah di sana, dihapus lagi. Ali yang menulis tidak mau menghapus. Ya. Bagaimana pula dihapus? Ketika nama Rasulullah itu dihapus berarti subhanallah, yang menghapusnya Ali, maka Ali tidak mau menghapusnya. Nabi SAW yang menghapusnya. Kemudian isi poin-poin kesepakatan, nota kesepakatannya. Dan akhirnya Nabi menandatangani. Semua para sahabat kecewa. Kecewa, marah, tidak tahu perasaan apakah ketika itu. Apa, bayangkan bagaimana perasaan sebagai manusia ketika itu. Semua. Sampai-sampai Umar dengan kekerasannya menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas hidayah, di atas kebenaran, dan mereka di atas kesesatan? Kata Nabi, iya. Bukankah engkau Rasulullah? Kenapa kita menundukkan kepala di hadapan mereka? Kenapa kita menghina-hinakan diri kita di hadapan mereka? Kalau mau perang, kita siap perang. Ya. Lalu Nabi mengatakan, sesungguhnya saya utusan Allah. Dan saya tidak mengatakan kita umroh tahun ini. Nabi kan hanya menyampaikan mimpi, menyampaikan ayat tadi. Kemudian Nabi tidak mengatakan takwilnya harus tahun itu. Ya. Dan dia Rasulullah. Umar tidak puas dengan jawaban Nabi. Dari jauh dia nampak Abu Bakar. Abu Bakar sama sekali tidak tahu apa yang mereka dialogkan. Dikejarnya Abu Bakar dan dia bertanya, wahai Abu Bakar, bukankah kita berada di atas kebenaran? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah mereka di atas kesesatan? Kata Abu Bakar, iya. Lalu kenapa kita menghinakan diri di hadapan kesesatan? Dia ingin mengajak untuk perang. Ya. Lawan saja. Masuk secara paksa. Masuk dengan kekerasan. Itu kan negeri kita. Mekah itu kan tempat darah kita juga. Di sana kita lahir. Ya. Apa jawaban Abu Bakar? Dan ini yang saya inginkan. Persis dengan kata-kata Nabi. Padahal dia sama sekali tidak mendengar Rasulullah SAW. Ini yang memang ma'din tadi. Dia bukan karena banyaknya ibadah dia mulia, tetapi karena ilmunya. Ucapannya tadi itu didasarkan dengan ilmu yang memang dituntun oleh agama. Anugerah Allah SWT. Ini yang saya ingin pahamkan. Bahwa ungkapan Nabi bahwa manusia itu berbeda-beda. Dan dia ada yang unggul bibitnya. Sama dengan para petani, ketika ada bibit, kita kan ketika ingin menanam sesuatu kan kita pilih bibit yang baik. Ada bibit, bebet, bobot. Ada manusia yang seperti itu. Nah, ini yang ditegankan. Kemudian setelah itu, orang yang bibitnya unggul tadi, ketika dia mulai masuk hidayah, persis dengan Abu Bakar tadi, contohnya. Bukan sama ya, tetapi itulah kenyataan dalam kehidupan. Dia akan menghasilkan, dia akan memberi, dia akan berbuat yang tidak bisa diperbuat oleh orang yang sudah lama berkecimpung di medan dakwah. Karena memang dia bibitnya unggul, dia ma'din. Kemudian setelah itu, watajiduna min khairin nasi fi hadzal amri akrahuhum lahu qabla an yaqa'a fi. Ini yang kedua. Bahwa di antara manusia ya, ada yang engkau dapatkan menjadi manusia terbaik. meskipun sebelum dia masuk agama Islam, dia orang yang paling besar permusuhannya terhadap Islam. Ya, ada orang-orang yang dahulu sangat membenci Nabi, sangat membenci agama Islam. Tetapi kalau sudah masuk hidayah ke dalam jiwanya, maka dia akan menjadi orang yang paling baik. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau tadi contohnya Abu Bakar, kalau yang sekarang contohnya Umar bin Khattab. Dia yang luar biasa. Kebenciannya kepada Nabi, kebenciannya kepada agama Islam, tetapi ketika hidayah sudah mulai menghiasi kalbunya, melembutkan hatinya, maka dia menjadi manusia terbaik. Dan bahkan nomor urut dua menjadi manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian juga diantaranya adalah Amr ibn al-As. Dia sendiri yang bercerita. Radiyallahu ta'ala anhu. Amr ibn al-As. Ini salah satu contoh. Dia yang mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dibenci. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang saya benci melebihi kebencian saya kepada Nabi Muhammad SAW, kata beliau setelah masuk Islam. Dan kebenciannya sebenarnya tidak ada dasar kecuali dakwah. Bencinya bukan karena Nabi membencinya, bukan karena Nabi menyakitinya, bukan karena Nabi memburuk-burukkannya, bukan karena Nabi menyakiti keluarganya, mengambil hartanya, merusak pamornya, atau merongrong kedudukannya. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Tetapi karena hidayah, karena agama yang dibawa Nabi, karena dakwah yang dibawa Nabi, dia sangat membencinya. Tetapi ketika dia sudah menerima, katanya dalam ungkapannya, ketika Allah membuka pintu hati saya untuk menerima hidayah, maka Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling saya cintai. Perubahannya luar biasa. Bukan setengah-setengah. Menjadi manusia yang paling dicintai. Bahkan dia sendiri yang mengatakan, saya tidak lagi mampu untuk menatap wajahnya, saking memuliakannya. Tidak kuat dia untuk melihat wajah Nabi, menatap wajah Nabi, saking mulianya dia, Nabi SAW di matanya. Andai kata ada sekarang orang bertanya kepada saya bagaimana bentuk wajah Nabi, mungkin saya tidak lagi mampu menceritakan bagaimana bentuk wajah Nabi, karena sudah lama saya tidak menatap wajahnya. Di hadapannya saya tertunduk, mengagumi, memuliakan, menghormati Nabi SAW. Kata Amr bin Al-As. Dan contoh-contoh yang lain. Banyak orang-orang yang pamannya Al-Abbas, ya, Abu Sufyan, ya, dan anaknya Muawiyah. Ini orang-orang yang sangat membenci Nabi SAW. Ketika hidayah masuk ke dalam kalbunya, maka Nabi menjadi orang yang paling mereka cintai. Ya, dan ini ada. Dan sampai hari ini juga ada. Makanya kita pandai-pandai mengemas hidayah untuk disampaikan kepada orang. Bisa jadi orang-orang yang awalnya sangat benci kepada dakwah yang benar ini, menjadi orang yang paling mencintai dakwah ini. Bahkan memberikan segala-galanya untuk tegaknya dakwah. Dengan berkah yang Allah letakkan pada orang-orang yang bijaksana dalam menyampaikan dakwah. Hikmah. Ada buku yang ditulis oleh Ustaz kita, Abdullah Zain, ya, MA, 14 hikmah dalam berdakwah. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dengan contoh-contoh, dengan dalil-dalil, ya, dikupas dengan luar biasa. Kemudian bagian ketiga dari hadis ini, tadi bagian kedua, ya, ada contoh-contoh konkret di dalam kehidupan manusia, bahwa ada orang yang sangat benci sebelum masuk Islam, kemudian dia menjadi orang yang sangat mencintai. Kalau tadi, orang yang unggul dari awalnya tetap unggul ketika masuk Islam. Yang ketiga, watajiduna min syirarin nasi, ini yang paling buruk. Ya. Ini di tengah-tengah kehidupan kita bersama manusia, seperti inilah akan kita hadapi. Manusia-manusia yang pertama, golongan kedua, dan yang ketiga ini juga tidak sedikit kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Watajiduna min siradin nasi, dan engkau akan dapati dari seburuk-buruk manusia, dzal wajhaini, yaitu orang yang bermuka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin, dia mendatangi berhadapan dengan orang itu dengan wajah sendiri yang berbeda, berjumpa dengan yang lainnya dengan wajah yang tidak sama. Dua, bermuka dua. Ini orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin. Di hadapan orang-orang muslim mereka mengatakan amanna. Dan kami bersama kalian berbicara tentang dakwah, tentang kemaslahatan umat, perkembangan agama. Tetapi di luar berada dengan musuh, berkumpul dengan musuh-musuh Islam, dia merencanakan, melakukan strategi, merumuskan ya rencana-rencana busuk untuk Islam. Ini manusia yang paling jahat, yang paling buruk, kata Rasulullah SAW. Watajiduna, dan ini ada di tengah masyarakat. Semuanya ada tadi. Semuanya ada. Orang yang memang bibitnya unggul, ketika dia disentuh oleh daya menjadi bibitnya unggul. Orang yang pertamanya memusuhi sekali, kemudian ketika disentuh oleh daya menjadi orang yang sangat mencintai. Dan yang ketiga ini juga tidak sedikit di tengah masyarakat. Dan bahkan di antara mereka ada yang menduduki tempat-tempat fungsional yang memang punya peran penting untuk membawa opini masyarakat, untuk mengarahkan masyarakat. Tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh yang memiliki ambisi-ambisi busuk terhadap agama. Ya, musuh-musuh Islam menjadikan dia moncong, corong. Ya, dengan dia mereka menyebarkan ya kesesatan-kesesatan. Dan orang-orang awam mendengarnya karena dia orang yang layak untuk didengar. Dan ini ada di tengah-tengah masyarakat, dan ini Nabi SAW ya ceritakan kepada kita dan membuat kita di tengah masyarakat harus bijaksana. Bermuamalah dengan orang pertama, dengan kedua, ketiga ini berbeda ya. Dan berkenaan dengan bab jelas sekali ya. Hubungan hadis ini dengan bab sangat jelas. Kita lanjutkan 6404. Imam Muslim mengatakan haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Umarata an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ya. Dari awal sampai akhir sanadnya disebutkan. Kemudian Imam Muslim mengatakan qala haun wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Hizami an Abi Zinadi an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW tajidun an-nas ma'adina. Ya. Ini disebutkan pangkal hadisnya saja, engkau akan dapatkan atau dapati manusia ada yang memang unggul. Ya. Kualitasnya memang kualitas tertinggi. Bimithli hadis Zuhri ghaira anna fi hadis Abi Zur'a wal A'raj tajidun min khairin nas fi hadha asy-sya'ni ashaddahum lahu karahiyatan hatta yaqa'a fi. Ya. Sama dengan hadis sebelumnya, ada sedikit perubahan dalam salah satu sanadnya. Ada sedikit perbedaan lafaz, yaitu tajiduna min khairin nas. Engkau dapati ada manusia yang terbaik ya dalam agama Islam ini, sebelumnya dia sangat benci. Dan ini ada di tengah-tengah masyarakat, dan kita juga berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini dengan pengakuannya. Dengan ceritanya bahwa dia sangat benci, kemudian ketika dibuka oleh Allah hidayah dan dia menerimanya, dia menjadi orang yang paling mencintai agama ini, mencintai dakwah ini. Nah, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab yang ke-48, dan dia adalah penambahan keterangan dari bab-bab sebelumnya. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan yang salah bahwa suku itu ternyata membuat orang bisa jadi mulia. Tidak. Suku itu bukan salah satu faktor, bukan menjadi faktor utama untuk memuliakan orang. Misalnya bila seseorang itu dari suku yang mulia, maka dia sudah pasti mulia? Tidak. Ternyata manusia itu ada tiga tipenya. Yang pertama memang bibitnya unggul, walaupun mungkin sukunya tidak terlalu unggul. Atau memang didukung oleh suku yang unggul, maka dia ketika dia bersentuhan dengan hidayah menjadi orang yang luar biasa. Dan ada orang yang ya dari suku yang sangat luar biasa mulianya, tetapi dia sangat benci kepada agama, kepada dakwah, kepada Nabi SAW, kepada Al-Quran. Dan di saat dia menerima hidayah, dia menjadi orang yang paling mencintai. Walaupun dari suku yang baik ataupun dari suku yang tidak terlalu baik, ya, di mata manusia. Nah, ini hubungan antara bab sekarang dengan bab-bab yang sebelumnya, dan sangat luar biasa. Dan memang bab yang sekarang ini menjadi pedoman bagi kita dan menjadi panduan dalam berdakwah, dan menjadi panduan juga dalam hidup di masyarakat. Karena kepala memang sama hitam, tetapi watak berbeda. Ya, makanya kita harus menyesuaikan sikap kita sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berdakwah. Dia sikapnya berbeda-beda dengan melihat tipikal orang-orang yang dia hadapinya. Ini mungkin pelajaran kita untuk hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala. Bab yang berikutnya ini tentang wanita, ya. Ya, tentang wanita Quraisy. Ini juga menunjukkan, karena yang bab-bab sebelumnya mungkin pemahaman kita adalah laki-laki saja. Ya. Karena memang yang dalam dalam suku-suku tadi yang berperan besar, ya, dalam dakwah, kalau kita telusuri riwayat hidup para sahabat, memang banyak laki-laki, banyak yang laki-laki. Tetapi jangan sampai wanita direndahkan. Makanya bab ini, ya, bab ini untuk menutupi kekeliruan dalam memahami. Ternyata sebagaimana di tengah laki-laki, di kalangan laki-laki juga ada tingkatan-tingkatan kemuliaan, maka di kalangan wanita pun demikian. Makanya dalam Al-Quran kita temukan, ya, surat-surat yang juga dinamakan dengan nama perempuan atau dikaitkan dengan perempuan. An-Nisa apa artinya? Perempuan-perempuan. An-Nisa us-Sughra, surat apa? Surat Nisa kecil. Ada surat Nisa kecil? Bukan. An-Nisa yang tadi memang itu surat An-Nisa. Ada surat An-Nisa kecil. At-Talaq. Ya. Itu surat Nisa kecil karena menyentuh kewanitaan, tentang wanita. Kemudian nama wanita Maryam. Ya, langsung dengan nama wanita. Kemudian menyebutkan beberapa tokoh-tokoh wanita. Ya, ini luar biasa. Surat Maryam ini menjelaskan tentang seorang tokoh wanita yang luar biasa, menjadi percontohan, dan ibunda Nabi Musa diceritakan dalam Al-Qur'an. Ya. Kakaknya Nabi Musa diceritakan dalam Al-Qur'an. Istri Fir'aun, ya, ceritakan dalam Al-Qur'an. Tentang dua wanita salihah yang dijumpai oleh Nabi Musa dengan ketakwaan dan kesolehan mereka berdua, menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Mereka tidak mau berbaur dengan laki-laki. Bukan merekanya saja. Jadi semua sarana untuk membuat mereka berbaur dengan laki-laki mereka tutup. Makanya ketika kambing gembalaan mereka ingin berkumpul dengan kambing gembalaan laki-laki, dia halau kambing mereka. Kalau sudah berkumpul kan mereka pasti akan berbaur. Ini cerdasnya dua wanita tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bab yang akan kita pelajari ini memberikan kita catatan penting. Ini meluruskan pemahaman, dan jangan sampai kita salah kaprah dalam memahami agama. Insyaallah akan kita lanjutkan bab itu pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.